Soalan apa tu makan? Soalan terakhir mana yang hukum bawa girlfriend pergi kuliah ustaz? Baik. Allah cipta laki-laki, cipta perempuan. Perempuan suka laki, laki suka puan. Betul tak? Awak suka laki? Kalau awak suka sama laki, berat menenang. Nampak? Bila begitu, ada hak-hak umur dia. Nah, bila kita kecil, kita dengan perempuan, ada rasa? Tak ada. Masa kecil-kecil, kita umur 6 tahun atau 7 tahun. Kampung kita kan, kata dia main kan? Masih kecil-kecil. Budak puan kawan kita ni umur 5 tahun. Kita 6 tahun, dia 5 tahun. Main buat pondok-pondok. Ha, dulu pernah main. Jirang sebelah anak puan umur 5 tahun. Kita umur 5, 6 tahun, kita ingat. Main pondok-pondok. Masuk tidur dalam pondok. Buat tidur gitu. Lepas tu buku nasi lemak. Nampak? Pasal masa tu tak ada lagi rasa apa-apa. Dia main saja. Nampak? Tapi kalau puan 23, laki 26 boleh main pondok-pondok gitu. Nampak? Dah boleh dah lah. Nampak? Dia akan tubik baby pondok. Nah, ini masalah. Nah, jadi bila kita dah besar, dia sampai hak umur nak kahwin. Semua orang nak kahwin. Lepas kahwin pun nak kahwin juga. Nah, sebab itulah bila nak kahwin, mesti ada perasaan dulu. Nak kenal dulu. Ini tu big boy girlfriend, teman wanita. Batu siapa nak ambil geprang, niat nak kahwin. Lepas hak tu dulu sebagai dosa. Tidak dosa kita. Kita kawan dia, kita nak mendalami dia, kita rapat dia, tujuan bukan nak kahwin. Nak buat geprang saja haram. Tak boleh. Faham? Nak kahwin. Dah bila nak kahwin, boleh bebas. Tak. Kenapa? Nabi larang. Mereka ada mahram. Tak ada masalah. Ni saya nak kahwin dia tapi tak tunang lagi. Minggu muka depan akan bincang balik. Cuma nak ajak dia pergi kuliah. Boleh. Tak ada masalah. Mari pergi kuliah. Dia kereta dia, kita kereta kita. Betul tak? Sama-sama juga pergi kuliah. Parking dua belah gitu. Nak suruh dekat muka dia, duduk dekat lipat gitu. Itu. Boleh, tak ada masalah. Tapi, illa ma'azi mahraming. Nabi kata, melainkan dengan ada mahram. Kalau tempat itu terpencil. Kalau tak terpencil, tak apa. Tak, dia kalau yang ramah. Nek, dia makan meja ni, kita makan meja ni. Tak ada masalah. Nah, yang sebenarnya, tak haram lagi. Kita duduk dalam kereta, dalam gelap, malam yang begitu malam, lewat dah. Sebenarnya, asal tak haram lagi. Yang haram, zina. Ha, tak? Zina tu yang haram, yang Tuhan marah sangat. Sebab duduk sebelah ni, nak tak buat benda, tak sentuh benda pun. Dalam kereta, gelap, tak ada orang mari. Tepi laut, hujan lebat pulak. Dia sebelah, kita sebelah. Nak, kita driver, kita pegang steering. Walaupun parking bawah-bawah pokok ru, tapi kita tak lepas steering. Dia duduk sebelah. Asal ulama, ini ulama sebut, tak haram tu. Kalau kita boleh maintain gitu, semua orang bila duduk keadaan itu, tidak haram. Nampak? Yang haramnya zina. Lepas tu, jadi sekarang sudah jadi haram sebab syadu zarai. Nampak? Wala taqrabuz zina. Benda-benda ni dia akan membawa kepada zina. Pasal adatnya kalau kita test 10 orang, adakah 10 orang akan jadi kerah gitu pegang steering? Tidak. Nampak? Ha. Kau warok macam aku, jeng. Jangan sungguh, pasal kita teh tau. Kita duduk dengan orang puang. Bukan kemarin lah. Kerana kita pernah alami, hidup sebelah, dia jadi pelik. Nah, syaitan tu pelik, dia akan asuk. Nah, dia akan asuk, bukan asuk suruh godok. Maknanya, nah, macam-macam. Dia suruh buat romantik lah, dia suruh tegur lah, suruh blender tabel lah, suruh pegang tangan lah. Betul tak? Mesti ada rasa gitu. Kalau tak rasa gitu, mati wujud. Nah, dia masalah gitu. Benda ni, oleh kerana itulah, maka sebelum lagi daripada berzina, nak berdua-duaan itu diharamkan sudah-sudah. Pasal hak goliknya, tak macam Rasulullah. Rasulullah ni sebut dalam kitab khasar isun Nabi, walaupun diduduk keluar macam mana pun, dia tidak akan ada nak sentuh perempuan atau nak buat khianat pada perempuan. Itu Rasulullah. Kenapa? Kerana masih dia kecil, dua kali buat keluar jantung, hati, basuh. Belah. Basuh dengan air zam-zam. Jahit balik. Betul tak? Kita ada mari belah. Tak ada mari belah, maka tidak dijamin oleh Labour Brother. Nampak? Ha, golik memang punah. Duduk dalam gelap, dalam kereta, aircon maksimum, pasang pula lagu Keller Whisper. Faham tak? Ha, dengan hujan yang lebat, tinted 100%, tak ada orang boleh mari. Awet pula 17 tahun, peha ni sampai putih nampak dengan skirt yang paling mini sekali. Belakang tu big G-string, Allahu Rabbi. Nah. Gua ni? Kalau awak gua ni, rasa gua ni? Nampak? Takkan kita nak awak keluar surat Yasin? Ya. Nampak tak? Oleh kerana itulah maka Allah ni dia kenal dah kita, lemah dah kita, maka dia halang menunda lagu ni. Padahal kita keluarga peringkat dia apa pun tak ada masalah. Tak ada orang dia akan dimasukkan dalam neraka pada akhirat nanti. Kenapa ni masuk neraka ni? Pasal itu keluarga friend. Pegang tak? Tak pegang. Tiung tak tiung. Jalan saja. Masuk neraka juga. Tak akan berlaku seperti itu. Tapi kalau dibenarkan, kita akan jadi rosak. Nampak? Jadi kalau nak keluar kat dengan prank, nampak? Kalau nak naik motor, tak ada masalah. Bawa ayah. Nampak? Ha. Kita duduk depan, go prank belakang, ayah duduk tengah. Ha. Tak ada masalah. Ya? Jadi insyaAllah lah, yang tak sempat kita jawab. Ha. Yang tak sempat kita jawab, insyaAllah kita akan datang lagi, kita akan jawab. Ya? InsyaAllah dipanjangkan umur. Yang betul daripada Allah, yang salah daripada saya. Ha, jadi kita telah diberi wakil kepada saya untuk melancarkan lancar tak? Kelab Ma'ruf Pen Club, kelab penyokong Ma'ruf Club. Jadi sokong benda-benda yang ma'ruf. Ha? Kelab Ma'ruf Pen Club. Neh? Ataupun Syok Poli MC Fan. Ma'ruf Pen Club. Jadi kita nak buat perkara-perkara yang makruf. Nak, akan adalah ta'ifah. Satu kumpulan. Nak, jadi yang di luar daripada ta'ifah ni pun beri sokongan. Nampak? Ta'awanu alal birri wat taqwa. Neh? Jadi tolong, siapa saja kita, tolong beri sokongan pada kelab makruf ini. Neh? Bersama-sama, sertai. Neh? Dengan ramaikan. Cuba datang, cuba hadir program-program yang akan dibuat oleh Ma'ruf Pen Club ini. Yeah? Ha, jadi kita lancarkan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah? Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa ja'al tafarukuna min ba'di tafarukum ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakan wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.